Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufiknya kepada kita semuanya sehingga ya, kita mampu untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membaca Al-Qur'an. Ini kenikmat yang sangat agung. Mungkin ada kisah yang membuat kita semangat membaca Al-Quran, Bapak-Bapak. Bagaimana sudah kita ketahui tentang sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Misal Bapak sudah paham ini, saya mau bertanya kepada Bapak. Jadi apa yang Bapak-Bapak ketahui tentang sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud? Oh Bapak, apa saja yang Bapak-Bapak ketahui tentang Abdullah bin Mas'ud ini? Mas Selamat pernah membaca, Mas Nur pernah? Ya, di antaranya pengembala kambing. Terus apa lagi Bapak? Ya, terus apa lagi? Ya. Anda bawa apa lagi selain itu? Pak Yati pernah membaca? Orangnya bagaimana Pak? Orangnya tinggi besar, ya? Orangnya sangat kecil sekali Bapak. Sudah tua tapi masih kecil. Kalau bahasa Indonesia, maaf Bapak, dia cebol. Disebutkan ada sebuah riwayat tentang kisah beliau, ya. Kalau sahabat duduk, ya, dia berdiri itu tingginya sama Bapak. Ya. Orangnya kurus, kecil, pendek lagi. Tapi Bapak ini ya. Kemudian apa lagi Bapak? Saya yang tahu. Udah Mas Rito. Pernah apa Bapak di sini? Pernah manjat pohon, kemudian apa? Kelihatan apanya? Udah Mas Nenang? Kelihatan petisnya, kemudian apa? Ya kecil, kemudian diapain sama sahabat? Saya ditertawakan Bapak. Abdul bin Mas'ud karena orangnya sangat kecil, dia cebol begitu, ya, pernah manjat pohon. Ketika itu angin bertiup, karena tubuhnya kecil Bapak, sehingga betisnya itu bergoyang begitu. Para sahabat ya menertawakan tentang kejadian tersebut. Kemudian apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ma tadhakun. Apa yang kalian tertawakan? Walladhi nafsi biyadih lahuma asqalu fi mizan min Uhud. Apa yang kalian ketawakan? Demi Allah, kedua betis Abdullah bin Mas'ud nanti pada hari kiamat timbangannya itu lebih berat daripada gunung Uhud. Ini Bapak, mungkin yang pernah naik haji atau umrah pernah melihat gunung Uhud, ya. Beratnya berapa ton, ya. Tidak ada yang bisa nimbang. Saya perhatikan kisah ini Bapak-Bapak, bagaimana bisa orang kecil pendek cebol begitu, tapi timbangannya nanti di yaumil akhir itu lebih berat daripada gunung Uhud. para ulama bapak-bapak memikirkan tentang sabda Rasulullah ini. Kok bisa-bisanya orang yang tubuhnya kecil sekali tapi timbangannya berat, ini ada apa? Dipikirkan para ulama bapak-bapak. Kemudian para ulama menemukan satu titik. Ternyata di situ bapak, Abdullah bin Mas'ud adalah pakarnya Al-Quran. Nih. Kalau pakar berarti bapak berarti beliau seman baca Al-Quran, bahkan beliau hafal. Ini bapak. Mungkin bapak pernah membaca tentang kisah bermas berkaitan dengan Al-Quran. Kalau di zaman sahabat Rasulullah SAW, beliau nomor satu bapak Al-Quran itu. Dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, rawahu Bukhari wa Muslim, istaqra'ul Qur'ana min arba'atin. Belajarlah kalian Al-Qur'an. Ambillah Al-Qur'an pada empat orang. Apa ini? Yang pertama kali Rasulullah SAW sebutkan adalah Abdullah bin Mas'ud. Apa? Ini nomor satu. Apa? Wabada abihi, Rasulullah memulai dengan Abdul bin Mas'ud. Ini bapak. Kemudian wasalim maula Abu Hudzaifah. Yang kedua, belajarlah kalian ambil Al-Quran kepada Salim maula Abu Hudzaifah. Kemudian yang ketiga adalah siapa bapak? Siapa pernah baca? Siapa? Ada yang pernah di kitabnya sudah baca, ada nanti di sini. Siapa? Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Pernah saya sampaikan. Ubay bin Ka'ab bagaimana? Pernah disebut apanya di sini? Pernah disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung dari langit. Ya. Sebagaimana rawahul Bukhari. Kemudian yang keempat adalah Mu'adz bin Jabal. Empat sahabat ini bapak. Yang pertama kali adalah Abdullah bin Mas'ud. Tapi ini bapak. Kemudian juga datang sebuah hadis. Hadis sahih. Man sarrahu an yaqra al-Qur'ana waddan tariyan falyaqra ala qira'ati Ibni Ummi Abd. Barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an sebagaimana Al-Qur'an itu baru turun. Bapak. Masih segar begitu, seperti turunnya. Ya. Maka hendaklah membaca bacaannya Abdullah bin Mas'ud. Tapi ini bapak. Ya. Ini tentang bagaimana fakihnya beliau, semangatnya beliau dalam baca Al-Qur'an. Bahkan bapak, karena beliau ya, orang yang sangat mulia dalam Al-Quran, sudah ma'ruf di kalangan para sahabat, bahkan di tazkiyah langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah juga Rasulullah Sallam meminta Abdullah bin Mas'ud untuk membaca sebuah Al-Quran. Iqra alayya Al-Qur'ana, bacalah kepadaku Al-Qur'an. Maka fakultu Abdul bin Mas'ud mengatakan, kaifa aqra alaika, bagaimana aku membaca Al-Quran kepadamu wahai Rasulullah sementara Al-Quran diturunkan kepada engkau. Maka Rasulullah SAW, ya, aku ingin ya, mendengarkan selain dariku. Maka faqara'tu surat An-Nisa, maka Abdul bin Mas'ud membaca surat An-Nisa. Maka di situ bapak sampai fakaifa idza jinna min kulli ummatin bi syahidin wa jinna bika ala haula. Ketika sampai ayat ini bapak, Rasulullah SAW mengatakan hasbuka al-ana, cukup cukup cukup. Kemudian Abdul bin Mas'ud menoleh kepada Rasulullah. Rasulullah ya, menangis terliang air mata. Karena di sini fakaifa idza jinna min kulli ummatin bi syahidi. Maka bagaimana nanti jika masing-masing umat kami datangkan saksi, dan kamu wahai Muhammad kami datangkan sebagai saksi atas umat. Ayo Bapak, maka Rasulullah menangis ketika itu, hasbuka al-ana, cukup. Tapi ini Bapak, tentang sekilas Abdullah bin Mas'ud tadi. Bahkan beliau mengatakan Disebutkan dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, wallahi alladzi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tidak ada zat yang disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala, ma unzilat suratun illa ana a'lamu aina unzilat, demi Allah tidak ada satu surat pun dia turun kecuali aku mengetahui. Aku mengetahui di mana surat tersebut turun. Wala ayatun min kitabillahi unzilat illa ana a'lamu fima unzilat, dan tidaklah satu ayat turun kecuali aku mengetahui tentang apa ayat itu turun. Walau a'lamu ahadan a'lamu ninni min kitabillah, kalau seandainya aku mengetahui ada seseorang yang dia lebih tahu tentang Al-Quran daripadaku. Ini kata Abdul bin Mas'ud, kalau ada orang yang lebih berilmu, lebih paham tentang Al-Quran daripadaku, tablagul iblu, dan orang tersebut bisa saya tempuh dengan perjalanan unta, dengan naik unta, la rakibtu ilaihi, maka aku akan tempuh kepada orang tersebut. Perhatikan kisah ini bapak-bapak. Dan kembali kepada permasalahan tadi. Jadi kenapa Petrus Abdullah bin Mas'ud yang sangat kecil, orangnya cebol kecil, kurus, kok timbangannya berat di yaumil akhir bapak-bapak? Ini dikarenakan banyaknya Abdul bin Mas'ud dalam membaca Al-Quran bapak-bapak di sini. Karena beliau semangat di dalam qiraatul Quran. Bahkan pertama kali Mekah itu goncang ketika awal dakwah Rasulullah SAW, Al-Quran dibaca keras. Pertama kali yang baca adalah di sini bapak Abdul bin Mas'ud. Ya, di samping Ka'bah. Beliau membaca Ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqal insan di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Kemudian diapain bapak di sini? Dan kemudian dipukulin. Dipukulin. Ini pertama kali. Jadi ini bapak-bapak yang menyebabkan Abdul bin Mas'ud berat timbangan nanti pada hari kiamat adalah karena beliau semua membaca Al-Qur'an. Ini yang setelah para ulama meneliti ternyata ini penyebabnya, karena beliau rajin semangat membaca Al-Quran. Dan sungguh keberuntungan bapak, manakala seseorang itu nanti di yaumil akhir itu timbangan amalannya berat. Coba kita buka sebuah ayat, kita soal nanti talqin, kita masih lama. Bapak dibuka halaman 151 surat Al-A'raf. Kita renungkan ayat ini bapak. Halaman 151 surat Al-A'raf ayat 8. Ya. Sudah ketemu Saudari? Alhamdulillah cepatnya bapak. Tidak ada 2 detik 3 detik sudah ketemu. Ini bang Al-Quran bapak. 151 di situ ayat 8. Perhatikan di sini bapak. Saya sering baca, saya pengen dengerin ini bapak. Pengen dengerin dari salah satu bapak-bapak. Saya mau baca ini. Anda masih tertarik untuk baca ayat 8. Bagus, ya ini bagus. Tayyib, alhamdulillah bacanya bagus. Cuma Mas Ridho, antum terakhir ini baca Mas Ridho. Alhamdulillah. Perhatikan di sini bapak, ayatnya. Sekarang kita baca sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذا سما. والوزن يومئذ الحق. سما. Jangan dibaca wal waznu yauma idzil haqq. Ini salah apa? Bukan yauma idzil. Itu keliru, salah fatal di situ. Tapi ada apanya di situ, Pak? Ada nun kasrahnya. Ya. Kalau Al-Qur'an Indonesia sudah dikasih nun kasrah. Tapi kalau Al-Qur'an ya internasional enggak ada nunnya. Enggak ada. Jadi di sini ada nun kasrahnya, Bapak. Alhamdulillah, mungkin pemerintah kita ingin memudahkan rakyatnya supaya tidak salah ketika membaca Yatin. Ya, sehingga dikasih nun kasrah. Baik. Kita masuk lagi. Wal waznu yawma idzinil haqq. Sama-sama. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Sama-sama. Siapa yang ada artinya? Masa kita ada artinya? Tidak ada. Mas Yafari, baca Mas Yafari artinya. Selamat pada hari itu menjadi surat kebenaran. Maka bagi teman-teman yang berangkat kebaikannya, mereka tidak orang-orang yang berhubung. Barang siapa yang berat timbangannya, fa'ulaika humul muflihun. Mereka orang-orang yang beruntung. Ini yang berat. Ya. Seperti tadi Abdul bin Mas'ud, berat. Ya Allah. Ayat setelahnya adalah yang ringan. Kenapa dia ringan? Karena dia senantiasa mendustakan Al-Quran, Bapak. Baik tidak mau membacanya. Perhatikan ayat setelahnya, Bapak. Wa an wa man saqlat ya, Hasan. Wa man khafat ya. Wa man khafat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadhlimun. Sama-sama. Lagi bapa. Waman khafat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadhlimun. Ringan timbangannya, Allah, dia celaka. Coba tanyakan sesuai artinya. Ya, Bapak. Mungkin ayat sudah kita, Bapak. Fa'anna man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ayshatir radiyah. Surat apa ini, Bapak? Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Baik, surat Al-Qari'ah. Fa amma man thaqalat mawazinuhu, maka siapa yang berat timbangannya, fa huwa fi 'ayshatir radiyah, dia mendapatkan kehidupan yang penuh memuaskan, penuh kebahagiaan. Coba di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Maka siapa yang ringan timbangannya, maka bagi dia adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dan apakah kalian tahu apakah hawiyah itu narun hamiyah? Api yang panas, ya Bapak. Kembali saya Bapak-bapak, saya sampaikan. Jadi kenapa di sini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meskipun orangnya cebol, kecil, kurus berat timbangannya, karena apa Bapak? Pak Yadi. Karena beliau semangat membaca Al-Quran. Ini yang menjadi permasalahan kita pada malam hari ini. Bagaimana tidak berat Bapak? Bagaimana tidak berat Al-Quran? Dalam hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud sendiri, hadis sahih, rawahu Tirmidzi. Man qara harfan min kitabillah. Barang siapa yang membaca satu huruf saja Bapak. Makanya Bapak jangan anggap sepele, meskipun di sini Bapak membaca satu ayat. Jangan anggap sepele. Satu huruf kata Rasulullah SAW, falahu bihi hasanah, maka bagi dia adalah satu kebaikan. Wala hasanatu bi asri amsalha, dan satu kebaikan akan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. La aqul alif lam mim harfun. Kata Rasulullah SAW, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tidak. Tapi di sini Bapak, alif harfun, walam harfun, wamim harfun. Jadi di sini ada berapa huruf Bapak di sini? Ada 3 huruf. Kita baca alif lam mim sudah 30 pahala Bapak. Terus bagaimana kita baca? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ada berapa huruf di sini Bapak? Ada yang pernah hitung? Pak Arianto pernah hitung? Susah hitung Bapak. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Terus bang Klis, pernah hitung? Susah Pak. Jadi satu ayat Bapak itu nilainya luar biasa. Maka Bapak di sini membaca meskipun satu setengah Al-Quran atau bahkan satu ayat, itu nilainya sangat berat sekali. Bahkan sering disampaikan oleh Ustaz Abu Hazim dalam khutbah-khutbah beliau, penulis kitab yang pelajari kita hari ini Bapak-bapak. Beliau sering menyebutkan sebuah hadis, man qara'a asra ayatin fi lailatin. Siapa yang membaca 10 ayat di waktu malam hari, maka Bapak kutiba lahu qintar. Maka dia itu mendapatkan kintor. Wa ma kintor, apa itu kintor? Khairu minad dunya wa ma fiha. Dia mendapatkan satu kintor Bapak, dan satu kintor tersebut lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. 10 ayat saja Bapak. Mungkin Bapak-bapak di sini membaca surat An-Nas ya. Al-Falaq itu lebih 10 ayat itu. Iya Bapak. Lebih ya. Surat An-Nas kalau enggak salah itu 6 ayat atau 7 ayat itu. Tambah surat Al-Falaq itu sudah lebih dari 10 ayat. Sudah dunia kerajaan tidak ada apa-apanya. Tapi ini Bapak, kembali ke permasalahan tadi ya. Yang membuat seseorang itu berat nanti timbangannya di yaumil akhir, dan semuanya akan ditimbang ya, adalah qiraatul Quran, baca Al-Quran. Bersemangatlah Bapak. Maka tadi saran siapa yang timbangannya berat, maka dia adalah orang-orang yang beruntung dalam kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan Bapak. Dan Bapak mudah-mudahan kisah Abdullah bin Mas'ud ini ya, memberikan semangat kita untuk terus-menerus ya, membaca Al-Quran ya. Tidak bosan-bosan, tidak cemu-cemu Bapak, karena ini nanti sesuatu yang akan timbangan kita berat Bapak, berat. Dan mungkin teman-teman Bapak, kemudian hari ini kita praktek membaca Al-Quran. Insya Allah kita hari ini selesaikan surat Al-Mutaffifin. Alhamdulillah. Astagfirullah. Astagfirullah. Dan kita sampai halaman 588. Ayat 31 Bapak ya, perhatikan kemarin kita sampai 30, sekarang ayat 31. Perhatikan Bapak di situ ayat 31 halaman 588. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. sukses, perhatikan Bapak. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Sama-sama. Bagus. Wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladhallun. Sama-sama, keras ya Bapak. Ha di situ mata apa, Pak? Saya mau murojaahin mutajwid ini yang pernah kita pelajari. Ha di sini mata apa? Tad. Ah, maksud itu? Anda maksud itu? Salah wajib. Apa Pak Arianto? Majais dia di sini, Pak. Dia bukan mat wajib, tapi majais. Perhatikan di sini, Pak. Mat wajibnya adalah la di situ. Ula di situ mat wajib. Hanya di sini adalah majais munfasil. Makanya di sini kalau Al-Qur'an timur tengah ada alifnya di situ. Ah, itu tandanya. Ha. Itu adalah majais. Karena di sini kalau ilmu nahwu bahasa di sini adalah hak tanbih. Sementara ismi syarat adalah ula di sini. Jadi beda di situ, beda kata sebenarnya. Ha sendiri, ula sendiri. Jadi ha di situ majais munfasil, ula di situ mad wajib mutasil. Tiru Bapak ya. Alhamdulillah. Kita ngomong lagi. Wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladhallun. Sama-sama. Saya lanjutkan. Wama ursinu alaihim hafizin. Sama-sama. Tapi ini banyak yang baca wama ursinu alaihim gitu Bapak. Kita perhatikan sebagian santri mereka masih bacanya kayak gitu. Ini salah Bapak kalau baca pendek. Tapi harus apa di sini? Harus panjang. Ya, dia matobi ursinu dua harokat Bapak di sini. Harus panjang. Wama ursinu alaihim hafizin. Sama-sama. Sangat bagus. Falyawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Sama-sama. Kita buka alamat setelahnya. Dua ayat lagi selesai Bapak-bapak. Alal ara'iki yanzurun. Sama-sama. Yang salah bagus. Hal tuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Sama-sama. Ini banyak kesalahan, jangan dibaca hal tuwibal. Ini keliru Bapak, tidak boleh mendengung di situ. Di situ bukan ilmu bil guna. Tapi di sini maunya tuh masjid saja. sehingga cukup ditekan saja Bapak, jangan didengungkan, kalau didengungkan salah. Hal tuwibal kuffaru makanu yaf'alun. Sama-sama. Coba dibaca ayat 31 sampai ayat terakhir ya. Ayat 31 1 berarti mulai dari apa di sini Bapak? Wa idza maru ya. Wa idza qalabu apa? 1 2 3 wa idza qalabu. Wa idza yang salah bagus. Saya yang salah terus bagus. Salah terus apa? Saya bagus. Alhamdulillah. Ada pertanyaan bapak? Ada yang masih bingung ilmu tajwid? Kalau tidak tahu hukumnya tanya bapak. Dari situ nanti kita akan ya mengetahuinya. Jelas sama mulis. Sudah cukup Bapak ya. Insya Allah kita baca tamhid. Alhamdulillah.